Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Selesai kita dari pembahasan tentang jenis tauhid yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Demikian juga pada kesempatan yang terakhir kemarin, ya, kita sudah membaca syarah atau keterangan atsar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari kalam Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita mempelajari perkara-perkara kebaikan secara tafsil. Demikian juga mempelajari perkara-perkara kejelekan secara tafsil. Bagaimana kita mempelajari perkara kebaikan secara tafsil, ya, demikian juga kejelekan secara tafsil, yakni dengan melihat, membaca, mempelajari keterangan-keterangan para ulama rahimahumullah dalam kitab-kitab mereka melalui penjelasan ahlinya tentunya. Termasuk untuk kita mengetahui perkara-perkara kejelekan secara tafsil, ini dengan mempelajari rudud bantahan-bantahan yang diberikan para ulama terhadap berbagai bentuk kesesatan yang ditebarkan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, sehingga dari situ kita bisa memiliki kemampuan ilmiah, di dalam pertama membentengi diri-diri kita dari kejelekan-kejelekan tersebut untuk kita tidak terjerumus di dalamnya. Yang kedua, mampu untuk melakukan pengingkaran, dan sekaligus nasihat terhadap yang lainnya agar jangan sampai terjerumus ke dalam perkara-perkara yang menyimpang. Sudah kita ketahui, kejahilan seseorang terhadap suatu perkara penyimpangan, Syekhul Islam menyebutkan ada dua kemungkinan. Pertama, bahwa dia akan terjerumus ke dalam penyimpangan tersebut dalam keadaan dia tidak menyadari kalau itu sesuatu yang menyimpang. Berapa banyak misalnya di antara manusia yang menyatakan saya bukan khawarij kok, atau saya bukan hajuri kok, atau pemikiran-pemikiran yang lainnya, dalam keadaan dia memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut. Ini yang pertama. Jadi ada kemungkinan seseorang ketika tidak mengerti tentang kejelekan, dia terjerumus di dalamnya dalam keadaan dia tidak menyadari. Yang kedua, sebagaimana yang sudah disebutkan, bahwa seseorang yang tidak mengenal suatu kejelekan, dia tidak akan bisa untuk mengingkari kejelekan tersebut. Ya. Karena dia tidak mengetahui kalau itu adalah kejelekan. Kita masuk insyaallah pada kesempatan ini. Jenis tauhid yang ketiga, dari tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid al-asma wa sifat. Qala الشيخ العلامة القرعاوي في متنه يعني متن هذا الكتاب الثالث yang ketiga توحيد الذات والأسماء والصفات توحيد yang berkaitan dengan zat Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, jenis pengesaan atau tauhid yang ketiga. Bagaimana kita mengesakan zat Allah? Zat Allah berbeda dengan zawatul makhlukin, berbeda dengan zat-zat para makhluk. Demikian juga nama-namanya berbeda dengan nama-nama para makhluk. Demikian pula sifat-sifatnya. Sebagian ulama yang lainnya menambahkan wa af'alih. Demikian juga kaitannya dengan perbuatan-perbuatannya. Ya, perbuatan-perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan-perbuatan makhluknya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman sebagai dalil tentang tauhid zat al-asma wa sifat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makna dari ayat ini, katakan wahai Nabi, dialah Allah zat yang ahad, yang maha esa. Di mana sebagian mufassirin menyebutkan bahwa ayat-ayat yang kedua, ketiga dan keempat ini merupakan tafsir dari makna ahad pada ayat yang pertama. Allahus Samad. Allah As-Samad. Di antara makna As-Samad adalah As-Sayyid Al-Kamil. Ya. Alladhi yasmadu ilaihi al-makhluk. As-sayyid, yang pemimpin, yang kamil, yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya. Yang padanya bergantung seluruh makhluk. Ya. Di mana ya, semua makhluk butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada selainnya. Dan sesuatu yang butuh kepada selainnya tidak pantas untuk dijadikan sebagai ilah. Kemudian lam yalid wa lam yulad, di mana di antara sifat-sifat Allah lam yalid wa lam yulad, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berketurunan, wa lam yulad tidak pula Allah subhanahu wa ta'ala dilahirkan. Ini di antara kemaesaan Allah subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Sebagaimana kita ketahui, sesuatu yang memiliki keturunan, ya, tentunya dalam hal ini keturunannya memiliki kemiripan dengannya. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ahad yang Maha Esa, Maha Tunggal. Ya, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Demikian pula sesuatu yang memiliki keturunan menunjukkan kurangnya sesuatu tersebut karena butuh akan keturunan. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini ya menafikan adanya keturunan, adanya anak darinya, dari dirinya, sebagai bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ya, seperti orang-orang Yahudi yang mereka menyatakan bahwa Uzair ibn Allah. Demikian pula orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa ibn Allah. Demikian pula orang-orang musyrikin Arab yang mereka menyatakan al-malaika banatullah. Bahwa para malaikat itu, kata orang-orang musyrikin, adalah putri-putrinya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah dengan firman-Nya, lam yalid. Ya. Dan didahulukan bantahan terhadap mereka karena hampir tidak didapati kelompok yang menyimpang yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki usul, memiliki leluhur. Yang ada dan masyhur dari kelompok-kelompok yang sesat yang mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki keturunan. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya sesuatu pun yang sekufu dengannya. Ya, sekufu, setara, setingkat, semisal, tidak ada. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan ayat yang pertama, qul huwallahu ahad, menunjukkan ya di antara makna kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala tidak adanya sesuatu pun yang setara, semisal dengannya. Ya, ayat walam yakul lahu kufuwan ahad semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai. Kemudian surat ini sendiri sebagaimana sudah kita pelajari pada kitab Qatful Jannah, Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali menyebutkan bahwa pada surat Al-Ikhlas ini ya terkandung penjelasan tentang tiga jenis tauhid sekaligus. Ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala qul huwallahu ahad, ini tauhid al-uluhiyah. Kemudian pada Allahus Samad, ini tauhid ar-rububiyah. Kemudian pada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, penjelasan tauhid al-asma was sifat. Dan surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan, membersihkan dirinya ya dari adanya sesuatu pun yang semisal dengannya, adanya sesuatu pun yang menjadi sekutu baginya. Ini dalil yang pertama tentang tauhid al-asma was sifat, yakni surat Al-Ikhlas. Kemudian wa qala ta'ala, berikutnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayajzawna ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan walillahil asmaul husna, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak bagi yang lainnya. Ya, sebagaimana yang diketahui ya bahwa taqdimul ma'mul 'alal 'amil ya yufidu at-takhsis. Jadi khusus bahwa nama-nama yang terbaik itu milik Allah. Bahwa hanya bagi Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Jadi bukan sekedar nama-nama yang baik, ya, tetapi yang terbaik. Ya. Contoh misalnya alim, ya, yang berilmu. Baik Isa, ini nama yang baik apa yang jelek? Baik, jahil jelek ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menamai dirinya al-alim, tetapi al-alim. Ya. Yani yang maha sempurna ilmunya. Ya. Jadi Allah tidak menamakan dirinya al-alim. Oleh karena itu, seandainya pun didapatkan di dalam Al-Qur'an alim, lafaz alim, tetapi diidhafahkan seperti alimul ghaibi wasyahada. Ya, adapun secara bersendiri al-alim tidak didapati. Yang didapati adalah al-alim. Ya, menunjukkan bahwa nama dari nama-nama Allah seluruhnya adalah al-husna. Ya, terbaik. Di antara yang menunjukkan kebaikan dari nama-nama Allah, bahwa tidak ada satupun dari nama Allah yang dikenal dengan istilah isim jamid. Ya, isim yang tidak memiliki makna. Semuanya dari nama-nama Allah mushtaq, yang memiliki makna di dalamnya. Ini diantara hal yang menunjukkan bahwa nama-nama Allah husna. Kemudian Allah menyatakan fad'uhu biha, dan berdoalah kalian semua, ya, biha, yani bihadhil asma'il husna. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, maka hendaknya kita bertawassul kepadanya, ya, dengan menyebut nama-namanya yang terbaik, ya, yang munasib, yang sesuai dengan apa yang menjadi hajat atau permohonan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini diantara tawassul yang syar'i, ya, dan sebagaimana diketahui bahwa diantara sebab-sebab dikabulkannya doa, ya, diantara sebab-sebab dikabulkannya doa adalah dengan bertawassul. Ya, dengan bertawassul. Dan diantara tawassul yang syar'i adalah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Ya, semisal kita memohon ampunan kepadanya, maka kita menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang munasib, yang sesuai, ya Ghaffar atau ya Ghafur. Ya, ighfirli. Ya. Ketika kita meminta rahmat kasih sayangnya, ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Ya. Ketika kita meminta rizki, ya, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita menyebut nama yang munasib, yang sesuai dengannya, ya Razzaq, ya Urzuqni. Demikian, ya, di antara contoh-contoh bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya. Kemudian Allah menyatakan wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka melakukan ilhad, penyimpangan terhadap nama-namanya, jangan diikuti, ya, jauhi mereka. Justru yang harus kita ikuti adalah jalan para nabi, para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Adapun mereka, maka tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan sayujizawna ma kanu ya'malun, dan mereka akan dibalas, ya, atas apa yang telah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala memubhamkan apa bentuk balasan yang akan Allah timpakan kepada mereka, orang-orang yang melakukan penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya dari berbagai kelompok sesat, baik itu Asy'ariyah, ya, yang tersebar mazhab ini termasuk di negeri kita, yang mereka, ya, ngakunya sebagai Ahlus Sunnah dengan istilah mereka Aswaja, ya, demikian juga Maturidiyah dan kelompok-kelompok yang lainnya, ya, yang sesat di dalam bab al-asma was sifat, Mu'tazilah, kemudian yang paling jauhnya Jahmiyah. ya, yang kekufuran mereka lebih dibandingkan kekufuran Yahudi dan Nasrani. Allah menyatakan sayuzzauna ma kanu ya'malun. Ya, mereka akan dibalas atas apa yang telah mereka lakukan. Ya. Dimubhamkan menunjukkan ya di antara faidah ketika Allah memubhamkan ya bentuk balasan yang akan Allah timpakan kepada pelaku kemaksiatan kepadanya, ya khususnya dalam bab yang sangat agung, bab al-asma wa sifat, menunjukkan besarnya ya azab, hukuman yang akan mereka alami. Baik, dari sini menunjukkan kepada kita ya pentingnya untuk memahami dengan benar terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini merupakan ilmu yang paling agung. Ya, ilmu yang paling penting dari ilmu-ilmu syariat, dikarenakan ilmu ini mengenalkan kepada kita tentang zat yang paling agung yang kita menunjukkan ibadah kita kepadanya. Ya. Suatu perkara yang maklum tentunya ketika seorang mengaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya untuk mengenal zat yang dia ibadahi. Ya. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala ya perkara yang sangat penting dan harus ya setiap kita memiliki perhatian yang serius. Dan tidak akan seorang sampai pada derajat ihsan di dalam keislamannya ya sebagaimana pada hadis yang dikenal hadis Jibril ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan di dalam Islam ini, yang paling rendahnya Islam yaitu ketundukan zahir, kemudian meningkat berikutnya iman yang disertai dengan betul-betul tuma'ninahnya keimanan di dalam hati, hingga pada tingkatan yang tertinggi yakni ihsan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan melihatnya. Ya. Tidak mungkin akan sampai pada tingkatan ini. Yani beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan melihatnya ketika seorang tidak memahami tauhid al-asma wa sifat dengan sebenar-benar pemahaman. Ya. Karena keliru dalam bab ini sebagaimana nanti akan disebutkan, ya, akan terjatuh ke dalam satu di antara dua bentuk kesesatan. Ya, imma seseorang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yang ini merupakan kekufuran sebagaimana disebutkan oleh salah seorang guru dari Al-Imam Al-Bukhari, Nu'aim ibn Hammad. Demikian juga ya, kemungkinan kesesatan yang kedua ya, mereka yakni menolak, mengingkari dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini juga merupakan kekufuran. Ya, Nu'aim bin Hammad menyatakan man syabbaha Allah bi khalqi faqad kafar. Wa man nafa ma athbata faqad kafar, atau kama qol. Siapa yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala ya dengan makhluknya, maka dia telah kufur. Dan siapa yang menafikan, meniadakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dia juga kufur. Ya, iya dan billah. Di sini pentingnya sekali lagi untuk kita mempelajari bab ini, bab al-asma was sifat, dikarenakan tidak mungkin kita akan bisa benar-benar mengibadahi Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengenal bab ini, bab al-asma wa sifat. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dalil yang ketiga dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Makna dari ayat ini, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal serupa ya dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penafian. Menunjukkan bahwa jika Allah memberitakan sesuatu tentang sifat-sifatnya, harus kita yakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dalam sifat-sifat tersebut. Kemudian, وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ, dan dia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dua di antara nama-namanya. Dan perlu diketahui bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala demikian banyak, tidak terbatas dengan bilangan tertentu. As-Sami', ini nama yang pertama yang Allah kenalkan di dalam surat ini atau ayat ini, yakni yang memiliki pendengaran yang maha sempurna. Dan As-Sami', ini nama yang menunjukkan sifat sama', sifat pendengaran, dan ini adalah sifat dzatiyah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mendengar apa saja. Baik suara yang lembut maupun suara yang keras, bahkan apa yang menjadi bisikan hati seorang didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu saja dari nama ini, jika seorang betul-betul mengimaninya, akan mencegah dia pengenalan terhadap nama Allah ini dari berbuat kemaksiatan kepadanya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin seorang yang mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendengar apa saja dari makhluknya, hatta yang terbetik di dalam hatinya, baik kebaikan maupun kejelekan, kemudian dia berpikir ada tempat atau waktu tertentu yang dia bisa bermaksiat dalam keadaan lepas dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-basir, yang maknanya maha melihat, yang menunjukkan akan kemasempurnaan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala penglihatannya tidak tercegah dengan sesuatu pun, baik itu kegelapan ataupun jauhnya sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsy-Nya. Bersamaan dengan itu, tidak ada satupun dari makhluk-Nya yang tersembunyi dari penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga dari pendengarannya. Ini ayat yang ketiga sebagai dalil tentang tauhid al-asma wa sifat. Kita lihat keterangan atau syarah terhadap jenis tauhid yang ketiga ini. Qala asy-syarih rahimahullah, ay an-naw'u ats-tsalits min anwa'it tauhid. Tauhid adz-dzati al-muqaddasati bi annaha la tushbihu adz-dzawat. Wa kadzalika al-asma'ul husna was-sifatul 'ula. Mimma jaa fi kitabillahi ta'ala wa sahha an rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yani jenis yang ketiga dari jenis-jenis tauhid adalah tauhid zat al-muqaddasah, tauhid tentang zat, bahasa kitanya diri, diri Allah subhanahu wa ta'ala, al-muqaddasah, yang maha suci. Biannaha, bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala la tushbihu adz-dzawat, bahwa zat Allah tidak serupa dengan zat-zat yang ada dari zat-zat makhluk. Sebagaimana sebaliknya, bahwa zat-zat makhluk itu tidaklah sama atau tidaklah serupa dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapati zawatul makhluk, bahwa zat-zat makhluk itu sendiri satu dengan yang lainnya berbeda. Kita manusia berbeda dengan yang lainnya dari makhluk-makhluk yang hidup. Hatta yang sebagian orang kafir menisbatkan sebagai leluhurnya, seperti Darwin, dengan teorinya yang menyatakan bahwa manusia keturunan dari kera, Ya mungkin ini pengakuan dia, karena ada dari kalangan Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala masah, Allah Subhanahu wa taala ubah rupanya dikarenakan kemaksiatan mereka menjadi kera. Ya, sebagiannya menjadi babi. Jadi perlu diketahui bahwa mereka yang diubah rupanya ya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan mereka ya tidak beranak keturunan. Baik, ini yang ditegaskan oleh para ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang ada tentang peristiwa masakh, yakni diubahnya rupa di antara sebagian manusia karena kemaksiatan mereka. Ala kulli hal, di antara leluhur Darwin, Darwin ini Yahudi. Ya, dan berapa banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang ternyata sumbernya dari orang-orang Yahudi. Ya, pemikiran komunis. Siapa tokohnya? Karl Marx. Itu Yahudi, ya, Yahudi yang tinggal di Jerman sana. Demikian juga Syiah. Sumbernya siapa ini? Ya, Abdullah bin Sabah juga Yahudi. Tapi demikian keadaan mereka orang-orang Yahudi menjadi tokoh-tokoh dalam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Jadi kembali di sini bahwa zat Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan zat yang manapun dari makhluk-makhluknya. Wa kadzalika al-asmaul husna was-sifatul 'ulya atau was-sifatul 'ula. Demikian pula nama-namanya yang terbaik dan sifat-sifatnya yang tertinggi. Ya, puncak dari kebaikan suatu sifat. Bahwa nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala namakan dirinya demikian pula sifat-sifatnya ya mimma jaa fi kitabillah taala wa sahha an rasulih sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang telah datang beritanya dalam kitabullah Al-Qur'anul Karim dan sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya, itu juga tidak serupa dengan nama-nama dan sifat-sifat yang ada pada makhluk-makhluknya. Ini hal yang harus kita camkan dengan baik-baik, ya, bahwa camkan dengan baik bahwa semua yang Allah Subhanahu Wa Taala namakan dan sifatkan atas dirinya tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk-makhluknya. Fa'ahlu sunnati wal jama'ah yathbituna dhalika lillahi ta'ala ala ma yaliku bijalalihi wa azamatih ithbatan bila tanthilin wa tanzihan bila ta'tilin. Maka ahlu sunnah wal jama'ah mereka menetapkan yang demikian itu, yakni kematunggalan zat Allah yang tidak serupa dengan zat-zat yang lainnya. Ya. Demikian pula nama-nama dan sifat-sifatnya. Mereka menetapkan yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala ala ma yaliku bijalalihi wa 'azamatih. Ya, sesuai dengan kemahamuliaan dan kemahagungannya. Itsbatan bila tamtsil. Penetapan yang tanpa disertai dengan adanya tamsil. Tamsil yakni penyerupaan ya, sifat yang Allah sifatkan dengan sesuatu yang ada pada makhluk. Ya, tamsil ini lebih khusus dibandingkan dengan tashbih. Baik. Karena tamsil maknanya menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang ada pada makhluk. Adapun tashbih, ya, lebih umum bisa jadi, ya, seseorang waliyazubillah melakukan tashbih, menyerupakan sifat Allah dengan sesuatu yang baru ada dalam alam fikiran, ya, bukan di alam nyata. Misal tamtsil, ya. ketika datang berita dari Allah Subhanahu wa taala ya, tentang sifat, misalnya sifat yad ya, seperti dalam surat Al-Maidah ya, bal yadahu mabsutatan ya, sebagai bantahan Allah terhadap ucapan orang-orang Yahudi yang menyatakan yadullahi maglulah ya, bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Jadi orang-orang Yahudi mengimani bahwa Allah memiliki apa? Memiliki apa? Tangan. Ya. Maka Allah menyatakan bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, yadah ya, dua tangannya mabsutatan, terbentang. Yunfiku kaifa yasha. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan infak ya, karunia pemberian rezekinya kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi tamtsil yakni menyerupakan ya, seperti ucapan orang-orang mumatsilah bahwa tangan Allah seperti tangan kita. Itu namanya tamtsil. Ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan isbatan bila tamtsil. Ya, menetapkan tanpa menyerupakan. Ya, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, berbeda dengan tangan-tangan makhluknya. Ini isbat bila tamtsil. Nah, dari sisi ini orang-orang Yahudi itu lebih beriman dari sisi ini dibandingkan kelompok-kelompok sesat semisal Asy'ariyah yang dikatakan kelompok sesat yang paling ringan, paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena orang-orang Asy'ariyah mereka menafikan sifat yad dalam artian tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentakwil dengan mengatakan bahwa al-yad maksudnya adalah al-quwwah, ya, kekuatan. Baik. Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah beliau menyatakan yakni ketika mengomentari tentang penakwilan orang-orang Asy'ariyah ini, ya, seandainya bukan karena takwil, ya, niscaya mereka sudah kufur, ya, keluar dari Islam. Kemudian wa tanzihan bila ta'til, dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan bagi Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, tanzihan bila ta'til, mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala bila ta'til, tanpa dengan mengosongkan apa yang telah Allah tetapkan. Ini sebagai isyarat karena sebagian dari kelompok sesat dengan alasan mensucikan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mereka menolak apa yang telah Allah beritakan tentang dirinya, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan tentang Allah. Hal yang harus kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala ya maha benar di dalam ucapannya. Ya, di dalam kalamnya. Wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Ya, tidak ada ya yang lebih jujur, lebih benar ya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengetahui bahwa tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dirinya. Oleh karena itu, jalan untuk kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala, karena ini perkara yang sangat penting. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah dalam keadaan kita tidak mengetahui, tidak mengenal tentang zat yang kita ibadahi. Tidak ada jalan untuk kita bisa mengetahui tentang Allah kecuali berita darinya, tentang dirinya. Kemudian kita mengetahui bahwa tidak ada seorang makhluk pun yang lebih berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dibandingkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan kita juga mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jujur. Ya, di satu sisi. Kemudian orang yang paling bersemangat untuk umat ini mendapatkan hidayah di sisi yang lain. Kemudian beliau adalah orang yang paling fasih di dalam menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan untuk disampaikan kepada makhluk. Ya. Ketika kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul yang jujur yang menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan, maka termasuk di dalamnya adalah terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat. Jadi ini tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi Allah, alama yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, penetapan tanpa disertai dengan penyerupaan dengan sifat yang ada pada makhluk, juga ya tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala tanpa menolak apa yang telah Allah dan Rasul-Nya beritakan. Fatariqatuhum fi hadzal babi al-'azimi, maka tariqah, langkah, jalan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bab yang agung ini, alladzi zallat fihi aqdamun, yang di mana dalam perkara ini berapa banyak dari telapak-telapak kaki telah tergelincir, menyimpang, ya, imma masuk ya ke dalam kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya, ataupun kelompok yang menolak atau mengosongkan atau mentakdil apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan baginya. Wa dhallat fihi afham, dalam bab yang pemahaman-pemahaman sekian banyak manusia telah sesat. Ya, sekian banyak manusia telah sesat. Menunjukkan betapa pentingnya perkara ini dan betapa harus bagi kita, sebagaimana dalam bab-bab yang lainnya, lebih-lebih lagi dalam bab ini, ya, untuk menempuh jalan salafunas salih di dalam permasalahan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana jalan mereka adalah jalan yang aslam, ini sifat yang pertama, ya, paling selamatnya jalan. Kemudian a'lam, ya, yakni paling sempurnanya dibangun di atas ilmu, ya, yakni mereka ketika menetapkan, demikian juga ketika menafikan, sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bimbingkan. Kemudian sisi yang ketiga, ahkam, ya, paling hikmah, tidak ada yang lebih hikmah dibandingkan, ya, tariqah, manhaj, jalan as-salafus salih. Wahadallahu ahla sunnati wal jamaah ilal haq, dimana ketika banyak kaki-kaki yang tergelincir dan pemahaman-pemahaman yang sesat dalam bab yang sangat penting ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk berjalan di atas al-haq. Wa huwa al-imanu bi jami' asma'illah wa sifatih tsabitati bih fil kitab was sunnah. Yani beriman dengan seluruh nama Allah dan sifat-sifatnya yang tsabitah, yang telah tetap, fil kitabi was sunnah, di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Penyebutan as-sabitah bih fil kitabi was sunnah menunjukkan kepada kita bahwa bab ini adalah bab yang sifatnya tauqifiyah, bukan ijtihadiyah. Jadi menetapkan nama dan sifat Allah harus berdasar kepada berita yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan bagian akal untuk berbicara tentangnya, menetapkan ataupun meniadakan. Sehingga jika kita mengetahui bahwa bab ini adalah tauqifiyah, yakni al-wukuf ala nas, berhenti pada nas, berita yang datang dari Allah dan Rasulnya, Ya. Maka tidak boleh kita menetapkan satu nama ataupun satu sifat pun bagi Allah kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan. Tidak boleh kita menamai Allah dengan sesuatu yang Allah tidak pernah menamakan, ya, dengan nama itu pada dirinya. Dan tidak boleh bagi kita untuk mensifati Allah dengan sesuatu pun yang Allah tidak memberitakan tentang sifat itu di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Min ghairi tahrifin wala ta'til. Tanpa disertai dengan tahrif, yakni memalingkan dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Ya, contoh, apa yang diistilahkan ta'wil oleh orang-orang Asy'ariyah, yang hakikatnya adalah tahrif. Ketika mereka, ya, menyatakan bahwa yad itu kuwah. Ya, bahwa yad yang maknanya tangan itu artinya kekuatan. Ya. Dan jika dicermati secara, ya, mendalam, kita mendapati kejanggalan yang sangat besar. Karena Allah memberitakan bal yadahu, ya, mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Ya, kalau diartikan kuwah, ya, bahkan kedua kekuatan Allah. Ya. Berarti mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki dua kekuatan. Padahal kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa. Ya, tidak terbatas kekuatannya. Demikian juga tahrif yang ada pada mereka ketika, yakni mendapati berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaq alaih, hadis Abi Hurairah, yang zilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala, ya, turun ke langit dunia, ya, pada sepertiga malam yang terakhir. Mereka menyatakan bahwa turun yang dimaksud di sini dalam ayat ini itu bukan yang turun itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi yang lain mereka sadar atau tidak sadar, ya, menganggap bahwa Rasul itu kurang fasih di dalam menjelaskan agama. Ada perkara yang semestinya harus dijelaskan lagi. Ya. Jadi ini sadar atau tidak, ini penghinaan terhadap Rasul. Rasul menyatakan yang zilu rabbuna. Kata mereka, wah, yang turun itu bukan Allah. Ya. Mereka menafsirkan dengan berbagai ta'wilat, ya, yang hakikatnya tahrifat. Seperti ta'wilan mereka bahwa yang dimaksud di situ rahmat. Ya. Sebagian mereka menanyakan bahwa yang dimaksud adalah malaikat. Sekarang perhatikan kelanjutan hadis. Ya. Wa Allah Subhanahu wa taala selanjutnya memberikan tawaran kepada para makhluknya pada waktu yang mustajab ini. Man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Sekarang kalau ditakwil kepada malaikat, ya, boleh malaikat memberikan tawaran seruan, siapa yang berdoa kepadaku, ya, padahal berdoa kepada selain Allah apa? Hah? Syirikan, syirik akbar. Ya. Sehingga tidak mungkin yang demikian. Demikian pula, kalau diartikan dengan rahmat, ya, apakah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ciptaan Allah, ya, kemudian menyeru, ya, kepada manusia untuk diibadahi. Demikian juga, ya, kalau yang dimaksud itu rahmat, rahmat Allah, bukankah kita semua butuh akan rahmatnya? Kalau dikatakan di sini yang zilu ila sama'id dunya, yang turun ke langit dunia, ya, langit yang paling bawah, itu rahmatnya, berarti tidak sampai ke bumi, ya, rahmatnya. Ya. Bagaimana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan rahmat sementara rahmatnya terhenti sampai di langit? Ya, ini semua sekali lagi menunjukkan bagaimana kacau balaunya pemahaman mereka, ya, dikarenakan mereka tidak mau untuk mengikuti bimbingan as-salafus salih di dalam beragama. Ya, bahkan ya, sebagian dari tokoh-tokoh Asy'ariyah menyatakan bahwa tariqatul salaf aslam walakin tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Ya, jalannya salaf itu lebih selamat. Tapi jalannya khalaf, jalannya orang-orang belakangan yang dimaksud mereka adalah mereka sendiri, itu lebih berilmu dan lebih hikmah. Ya. Dan ini kekacauan di dalam pemahaman. Ya. Yang sumbernya sekali lagi karena mereka berpaling dari bimbingan salafus salih di dalam beragama. Sehingga seandainya pun mereka membawakan dalil tentang permasalahan ini, itu bukan karena mereka melandasi prinsip mereka di atas dalil. Dalil yang ada itu hanya sebagai penghias belaka. Kemudian, wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Demikian pula mereka tidak melakukan takyif, yakni membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wala tamtsil, tidak pula menyerupakannya dengan sifat yang ada pada makhluk. Ini ketika menetapkan nama-nama Allah, yang sebelumnya ketika mensucikan Allah, mereka tidak terjatuh ke dalam menyimpangkan makna dari ayat ataupun hadis tentang sifat-sifat, tidak pula menolaknya atau mengosongkannya. Bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laisa kamitsli syai. Bahkan mereka ahlu sunnah beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Wa huwas sami'ul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsuhu ma wasafa bihi nafsuhu wa la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka tidak menafikan, ini ahlu sunnah tidak menolak, meniadakan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan terhadap dirinya. Karena mereka mengimani tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah dibandingkan Allah. Sehingga mereka beriman, tunduk kepada apa yang telah Allah beritakan. Dan mereka tidak mentahrif, tidak memalingkan al-kalim, yakni ayat-ayat Allah yang menerangkan tentangnya, sebagaimana tentang yang lainnya dari bab-bab agama ini, dari posisi yang semestinya. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi. Mereka tidak melakukan ilhad, ya, penyimpangan terhadap nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Wala yukayyifuna wala yumathiluna sifatihi bisifati khalqihi. Mereka tidak menggambarkan tentang bagaimananya. Tidak pula menyerupakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Ya, contoh takyif sebagai gambaran kedustaan yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan ini laris di kalangan orang-orang Asy'ariyah, termasuk diantaranya yang tertulis dalam sebuah buku berbahasa Indonesia yang judulnya I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, ya, tulisan dari Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Ya, wallahu alam, sepertinya dalam salah satu buku yang membahas tentang PKI, nama ini tercatut di dalamnya sebagai salah satu tokoh di antara tokoh komunis di Indonesia. Di situ, ya, cerita dusta tentang Syekhul Islam ini, ya, disebutkan bahwa, saya lupa persisnya, seorang yang dikenal sebagai pengembara Ibnu Khaldun atau sebenarnya dia menceritakan pak ketika masuk ya masjid Damaskus, ya, kata si penulis ini, saya mendapati Syekhul Islam ya berkhutbah, khutbah Jumat. Kemudian ketika turun dari mimbarnya, beliau menyatakan bahwa turunnya Allah seperti turunku dari mimbar ini. Ini contohnya takyif, ya, menggambarkan tentang bagaimananya. Ya. Padahal setelah diteliti, ya, masuknya si tokoh pengembara ini, ya, ke Damaskus. Ini sisi kedustaannya pertama, bahwa masuknya tokoh ini sekitar 50 tahun setelah wafatnya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, kira-kira siapa yang diceritakan? 50 tahun setelah wafatnya Syaikhul Islam. Yang kedua, Syaikhul Islam Ibn Taimiyah tidak dikenal sebagai seorang khatib, meskipun beliau alim, ya, Syaikhul Islam. Ya, beliau hidupnya tidak lepas dari penjara. Ya, karena beliau dianggap membawa pemikiran yang menyimpang, ya. Orang-orang sesat menghasut pemerintah untuk memenjarakan Syaikhul Islam. Ini contoh takyif. Kemudian li'annahu subhanahu la samia lahu wa la kuf'a lahu. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak ada sesuatu pun yang semisal, tidak pula yang setara dengannya. Wala yuqasu bi khalqi subhanahu wa ta'ala. Sehingga, ya, wala yuqasu bi khalqihi. Sehingga tidak boleh untuk Allah subhanahu wa ta'ala dikiaskan dengan makhluknya. Ya, untuk dianalogikan, diserupakan. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang dirinya dan tentang yang lainnya, yakni tentang makhluk-makhluknya. Oleh karena itu wajib untuk kita merujuk, membalikan perkaranya kepada yang Allah beritakan. Wa asdaqu qila. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling benar kalamnya, ucapannya. Sehingga wajib untuk kita kembali kepada apa yang Allah beritakan, karena itu yang benar. Wa ahsanu haditha min khalqihi. Dan lebih baik ucapannya dibandingkan para makhluknya. Ini jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjut pada kesempatan berikutnya. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.